وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربك في صدري ويسر لي أمري وحلل لي عقدي لساني يفقهوا قولي أما بعد. مقدمة في علم التوحيد. Kita akan bahas dan memulai pembahasan di dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah termasuk ilmu yang paling utama, karena keutamaan ilmu itu tergantung kepada nisbah ilmunya kepada siapa. Ilmu tauhid nisbah ilmunya kepada Allah. Ilmu terkait dengan Allah, sifat Allah, maupun apa yang boleh terkait dengan Allah dan yang tidak boleh, yang layak dan tidak layak untuk kita ketahui, dan terkait dengan keimanan. Oleh karena itu, maka ilmu tauhid termasuk ilmu yang paling afdol dan paling mulia di antara ilmu-ilmu yang ada. Dasar daripada ilmu tauhid adalah Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dan Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapisannya, bumi dengan 7 lapisannya. Di antara keduanya, Allah yang menurunkan perkara-perkaranya, perkara manusia, perkara planet, perkara malaikat, perkara jin, satu-satunya semuanya Allah yang menciptakan, yang menggerakkan, yang mentakdirkan, yang mengendalikan semuanya Allah. Untuk apa itu semuanya? Lita'lamu, supaya kalian tahu, annallaha 'ala kulli syai'in, bahwasanya Allah Ta'ala mampu untuk menerapkan, melaksanakan segala hal. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka ayat ini merupakan petunjuk dan dasar bahwasanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama. Apa kaitannya? Kaitannya itu di mana Allah Ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah yang mengatur semuanya. Semuanya itu adalah gunanya, faedahnya adalah supaya kita tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui. Nah, berarti Allah menciptakan semuanya itu hanya untuk mengetahui Allah. Sedangkan mengetahui Allah itu adalah ilmu tauhid. Berarti fungsi utama daripada ciptaan Allah itu adalah untuk supaya kita mengenal tauhid. Nah, itu maksudnya. Sehingga ayat itu menunjukkan bahwasanya mengetahui dengan ilmu tauhid itu adalah paling mulianya suatu kemuliaan, paling utamanya suatu ilmu. Dalam Sayyidina Imam Abdullah bin Abdul Haddad rahimahullah wa radhiyallahu anhu, min asna'il jawab, wa allamal kalam wa ilmul kalam ay innama huwa dawa li ahli syukuk wa man inkadahat fi nafsihi syubhatun fayakhudhu minhu ala qadri da'ihi fa idza hasala asy-syifa' falaysa lin-nadhari fihi katsirul fa'idah wala katsirul manfa'ah wa ma dzakarallahu ta'ala fil qur'an min dzalika fihi ghayatul kifayah wa nihayatun nafa' wal fa'idah walasta tara hunaka illa al-ijmal wa kadzalika ma tarahu bi sunnah wa kalami salafi salih. Falam anna al-ijmala min hadzal ilm anfa min at-tafsil illa li ahli syubha wal iskala. Lalu Habibul Haddad menjelaskan kepada kita terkait dengan kadar berapakah yang harus kita pelajari pada ilmu tauhid. Apakah kita itu akan membaca ilmu tauhid dengan segala macam kitab yang dikarangnya, kita akan baca. Kita akan habiskan waktu kita hanya untuk menekuni ilmu tauhid, atau yang penting kita tahu saja. Nah, ternyata Al-Habibul Haddad memberikan garisan dalam hal itu atau batasan. Ilmu kalam itu sesungguhnya obat bagi orang yang ada keraguan dalam hati. Awal mula kita gak tahu bukti dengan adanya Allah. Belajar mutawhid kita tahu. Awal mula kita gak tahu sifatnya Allah SWT. Belajar mutawhid kita akan tahu sifatnya Allah SWT. Awal mula kita ragu terkait dengan takdir, godok, kita ragu terhadap akhirat, baca ilmu tauhid kita akan yakin. Nah, jadi ilmu tauhid itu adalah sebuah obat bagi mereka yang ragu di dalam dirinya terkait dengan Allah SWT, ciptaannya, godok godarnya maupun akhiratnya kelak. Wa maninkah dahat fi nafsi syubhat, begitu pula yang ada di dalam dirinya itu syubhat. Maka ambillah dari ilmu tauhid tapi dengan kadar. Karena obat kan, perumpamaan ilmu tauhid itu adalah seperti obat. Fungsinya itu obat. Bukan makanan pokok. Bukan makanan utama. Nah, tapi obat. Nah, karena obat maka harus sesuai dengan apa? Dengan dosisnya. Kalau seumpama satu hari satu, ya cukup satu hari satu. Kalau seumpama kita lebihkan satu hari dua, bisa keracunan. Apalagi satu hari tiga, bisa mati. Mati di sini bukan mati jasmani, tapi mati keimanan bisa jadi. Sehingga dia menjadi seorang zindik. Oleh karenanya, banyak orang-orang yang menekuni thariqah hakikat-hakikat itu, itu karena mereka itu terlalu menekuni ilmu tauhid. Oleh karena itu pula, maka sedikit sekali para salafun as-saleh dari kalangan alawiyin, dari habaib, yang mereka itu menekuni atau membuat suatu kitab yang panjang lebar terperinci terkait dengan tauhid itu. Yang penting sekedarnya saja, yang penting kita tahu. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Ya, disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuh lapisannya. Allah yang menutupkan segala sesuatu di antara keduanya. Hanya untuk kalian tahu Allah itu Maha Kuasa. Di mana kekuasaan Allah? Tadi jelaskan di situ. Supaya kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Bagaimana pengetahuan Allah? Apakah Allah punya CCTV? Allah melihat CCTV dan sebagainya. Dan kaif kefiahnya Allah begini, Allah mengetahui, Allah menguasai, itu bukan saja, dan penting kita tahu. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai kalau sumpah dikatakan Allah itu awal, tidak ada yang sebelumnya. Allah itu akhir, tidak ada yang setelahnya. Awal itu gimana? Dan sebagainya, enggak usah dilihat. Karena itu akan bisa menimbulkan keraguan, bahkan kezindikan dalam hati kita. Yang penting kita harus tahu manusia itu selalu ada, meninggal, lahir lagi. Berarti ada yang diciptakan dong. Siapa yang diciptakan? Allah. Sebelum ada makhluk ini semuanya Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kutsinya, kuntukan zan mahfiyah, aku ini adalah suatu simpanan yang berharga, yang tertutup, rapi, gak ada yang tahu. Summa khalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan makhluk ini. Manusia aku ciptakan, malaikat aku ciptakan, langit dan bumi juga aku ciptakan. Untuk apa? Li'u'rafa, supaya aku diketahui. Jadi tujuan utama Allah menciptakan makhluk itu supaya diketahui. Nah, ini juga menandakan bahwasanya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia dengan dasar hadis kutsi tadi. Li'u'rafa, supaya aku diketahui. Diketahui bagaimana? Enggak dijelaskan. Yang penting tahu ada Allah. Tanda-tandanya ada Allah apa? Nah, tandanya ada Allah, ada kematian, ada kehidupan. Berarti ada yang matikan, ada yang hidupkan. Tanda-tanda adanya Allah, berapa banyak kita merencanakan suatu rencana, tapi semuanya batal, gagal. Nah, berarti ada yang lebih berkuasa dari kita sendiri yang menentukan. Siapa dia? Allah. Nah, itu aja cara mengetahuinya seperti itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kita lihat tatanan di dalam planet ini. Itu di atas itu planet itu bukan cuma berjuta-juta, bisa bermiliar-miliar. Tapi kenapa kok gak benturan? Kok benturan kan keluarga kita. Jadi di atas sana planet-planet yang kita tahu itu planet-planet kecil-kecil. Tapi yang besar-besar itu belum kita jangkau. Kalau seumpama akhirnya berbentur, imbasnya kemana? Kan jatuhnya di atas bumi ini. Kalau jatuh di atas bumi gimana kita cerita? Tapi kenapa kok semuanya pada tempatnya? Kulun fi falakin yastahun. Kenapa kok pada tempatnya? Tidak ada yang ngatur. Kalau seumpama sesuatu itu tidak diatur, pondok tidak diatur, gimana kira-kira? Amburadul. Orang mau keluar masuk terserah, tidak ada aturannya. Gimana akhirnya? Amburadul semuanya. Harus ada yang mengatur. Begitu pula alam semesta. Kalau tidak ada yang mengatur, pasti akan bertubrukan antara planet yang namanya hujan, bukan waktunya hujan-hujan, yang bukan waktunya kering-kering. Akhirnya gimana? Celaka semua manusia. Tapi semuanya itu diatur. Semuanya itu teratur. Dan tidak mungkin tidak diatur. Lalu ada pengaturnya dong? Iya, ada pengaturnya. Siapa yang mengatur? Tuhan kita, Allah. Allah di mana? Di mana-mana. Bagaimana Allah memberikan rezeki? Itu kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Bila kita punya orang tua, kita punya kerjaan dan sebagainya, itu. Jadi jangan sampai kita itu berpikir atau bertafakur, merenung terkait dengan zatnya Allah, itu enggak bisa. Jadi yang penting kita paham, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semua makhluk, Allah yang menciptakan mereka, dan Allah yang bertanggung jawab dengan memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Sudah cukup, jangan terlalu mendalam. Segala sesuatu Allah yang menentukan. Godotnya itu ketentuannya, godalnya itu penerapannya. Allah yang menentukan, Allah yang takdirkan semuanya. Nah, bagaimana Allah menakdirkan yang begini, yang begini? Jangan bagaimana, jangan kenapa, itu semua Allah. Karena kita tercipta dan memperlakukan segala sesuatu di muka bumi ini dengan aturan Allah, bukan aturan kita. Kita cuma menjalani. Nah, sehingga kita yang pertama dipertanyakan, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu sholat itu tidak benar? Kenapa kamu itu tidur di musholat? Di musholat, di tahlil, tidur. Kenapa? Ditanya. Tapi kita gak bisa menanya, Allah, kenapa kau ciptakan aku dengan bibir pesek? Dengan bibir doer? Gak bisa sebenarnya. Kenapa? Dia berhak. Hidup aja untung. Gak kayak monyet aja untung. Maka kalau nelinsa Nabi Ahsani, lakuin, asyukuri apa yang ada. Kenapa dibandingkan dengan yang lainnya, ada yang lebih parah dari kita. Dan setiap kekurangan pasti ada. Dan setiap kelebihan pasti ada. Ada pasti. Allah Maha Adil. Allah adil. Oleh karena itu, cara memahami ilmu tauhid itu seperti itu, secara ijmal, global saja. Jangan secara terperinci. Ma dzakarahullah fil Quran bil ijmal, secara ijmal. Enggak secara tafsir. Maka faiza hasala syifa, kalau seumpama obat itu sudah didapatkan, kesembuhan itu sudah didapatkan, maka enggak perlu lagi kita itu meminum obat. Enggak perlu lagi kita itu mendalami ilmu tauhid itu. Wa ma dzakarallahu fil Qur'ani min dzalika fi ghayatul kifayah wa nihayatun nafa' wal faida. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu sudah puncaknya faedah, puncaknya manfaat sudah. Dan kalian tidak melihat wala tatara illa al-ijmal, kecuali secara global dalam Al-Qur'an disebutkan. Allah menciptakan, gimana menciptakannya? Prosesnya gimana? Itu enggak usah di, enggak ada manfaatnya, cari yang lainnya aja. Cari lebih manfaat. Wa dzalika ma tarahu fi sunnah wa kalami salafus saleh. Itu pula dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijmal, bukan secara terperinci. Dan perkataan para salafun as-saleh juga seperti itu, secara ijmal global, bukan secara terperinci. Dan ketahuilah katanya, bahwasanya secara global terkait dengan ilmu ini itu lebih manfaat daripada secara terperinci. Tidak ada yang menekuni secara terperinci kecuali orang yang suka dengan syubhat, suka dengan perselisihan dan muskilah. Qala radhiyallahu anhu, ilmu usul ilmani, ilmu terkait dengan asal muasal daripada segala ilmu itu ada dua ilmu. Ilmu usul itu ya sebut dengan ilmu usul itu ada dua ilmu. Apa itu ilmu usulul fikih? Yaitu ilmu tentang usul fikih. Wahuwa asirun la yakadu yufham. Itu sulit, hampir saja tidak dapat dipahami. La yajibu ala kulli ahad, enggak wajib pada setiap orang belajar ilmu usul fikih. Yang penting ilmu fikihnya. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang dipelajari oleh siapa? Para thalibul ilim, para ulama yang ingin tahu bagaimana proses istinbatnya hukum itu. Sulit itu. Dan hampir orang awam enggak paham tentang ilmu usul fikih. Wa ilmu usuluddin, dan ilmu tentang usul agama. Kalau aqaid seperti ilmu akidah, ilmu keyakinan, ilmu keimanan. Labudda ya'khudzal insanu minhu. Itu harus dipelajari karena ilmu terkait dengan keyakinan kita. Kita harus yakin Allah itu berapa? Satu. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Gadral haja, tapi cukup dengan kadar kebutuhan kita, keperluan kita. Ta'kidatul Imam Al-Ghazali, seperti kita itu mempelajari ilmu tauhid itu dengan kita berpijak menopang kepada akidahnya Imam Ghazali yang pendek itu. Wa ra'ayna katsiran minal aqaid, dan kami melihat banyak daripada keyakinan-keyakinan. Wa lam nara li ahli hadzal zaman anfa minha. Tapi aku melihat ya, tidak ada yang lebih bermanfaat, lebih sempurna, lebih menyeluruh, lebih menyimpulkan, melebihi daripada akidahnya Imam Ghazali. Lebih bermanfaat minha lil mubtadi muhim mun minhum wal muntahi. Baik bagi orang yang baru belajar ilmu tauhid ataupun orang yang sudah mendalami ilmu tauhid, tidak ada lebih manfaat daripada akidahnya Imam Ghazali. Walakin apa itu? Muntahihi mubtadi. Jadi orang yang muntahi dari mereka yang menggeluti ilmu tauhid itu adalah mubtadi masih. Karena ilmu tauhid itu ilmu yang beda. Gak ada ujung-ujungnya, itu gak ada. Tambah dalam, tambah gelap. Oleh karenanya para ulama mengajarkan kepada kita cukup, yang penting kita iman Allah itu dengan sifat-sifatnya yang wajib sama yang mustahil. Kita tahu dengan sifat nabi, kita tahu dengan sifat malaikat, kita beriman dengan hari akhir, dengan segala keadaannya yang diterangkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja, selesai. Enggak usah kita, kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan manusia daripada sperma? Kok bukan yang lainnya? Ini enggak usah. Bagaimana Allah menciptakan, ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya, bagaimana dengan tangannya? Kepel-kepel apa, bagaimana? Enggak usah. Gimana Allah Ta'ala mengatur semuanya? Apa Allah duduk, kemudian dilihat nyawa-nyawanya ketika dimatikan, gimana itu? Tidak penting itu mengetahui. Yang penting kita tahu Allah tidak membutuhkan dan memerlukan kepada malaikat sebenarnya, tapi malaikat itu ada rahmat untuk hamba-hambanya, supaya kita paham bahwasanya Allah itu berkuasa. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah punya banyak malaikat. Sebagaimana orang berkuasa itu banyak bawahan, Allah juga lebih banyak bawahannya. Bahkan Allah di dalam Masjid Baitul Makmur, Allah menciptakan sebanyak 20 ribu malaikat setiap harinya. Di antara mereka ada yang sujud-sujud terus sampai hari kiamat. Di antara mereka diperintah untuk rukuk-rukuk terus sampai hari kiamat. Nah, jadi setiap hari Allah menciptakan 20 ribu malaikat sampai hari kiamat. Dari Nabi Adam sampai sekarang berapa? Jadi asalkan biar kita tahu saja bahwasanya bawahan Allah itu banyak, menunjukkan akan kekuatan Allah, kehebatan Allah dan ciptaan. Bukan Allah memerlukan lain, tidak perlu. Allah tidak perlu kepada ibadah mereka. Bahkan ibadah yang mereka lakukan pun itu mereka anggap tidak maksimal. Sehingga ketika mereka dibangkitkan kembali, maka mereka bersujud kepada Allah dan mereka berkata, "Jadi ya Rab, na'abadna kahakwa ibadatik wa ma arafnaka hatta ma'rifati." Ya Rab, aku tidak beribadah kepada kamu dengan sebaik-baik ibadah seperti yang kau tuntut. Padahal dia enggak pernah istirahat, enggak pernah kurang. Dia mulai ciptakan sujud-sujud terus sampai hari kiamat. Rukuk-rukuk terus sampai di kiamat. Itu pun mereka mengatakan seperti itu. Dan kita. Oleh karenanya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang menguatkan keyakinan, mengembangkan keimanan, dan menimbulkan kejernihan di dalam hati kita, tapi harus dengan sebatasnya saja, tidak berlebihan. Maka dengan cara seperti itu, kita akan termasuk yang selamat. Iman kita selamat, Islam kita juga selamat. Jadi lebih baik kalau kita mau menekuni ilmu, maka ilmu yang lainnya, ilmu fikih silahkan tertuni. Karena ilmu terkait dengan ibadah kita, ilmu munakahah kita, ilmu muamalah kita, silahkan. Tapi kalau ilmu terkait dengan Allah, bukan yang terpenting, karena itu urusan Allah, terkait dengan Allah. Yang urusan dengan kita, dengan Allah, itu yang harus kita pelajari. Itu untuk itu syariat. Semoga kita termasuk yang diberikan hidayah Allah Ta'ala untuk menekuni ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang sunnah, tapi tidak menekuni ilmu-ilmu yang tidak ada faedahnya, ilmu-ilmu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kezindikan, ilmu-ilmu yang akan membuat kita hidupnya sia-sia. Ala hadzihi ya dunya dan salih wa la mana salih al-Fatihah. Ya Rabbana atarafna.